Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Nastamir, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-adabil mufradi babun manistamtara fi awwalil matari. Nah, babnya ini sangat-sangat berkaitan, ya, sangat-sangat relate, berhubungan dengan kondisi cuaca saat ini yang sudah mau masuk musim hujan. Kata Imam Bukhari, bab orang yang istamtara ay qasada nuzulal matar. Bab tentang orang yang sengaja menuju tempat turunnya hujan. Nah, ya. Artinya kalau bahasa kita, mandi hujan. Nah, ya. Mandi hujan. Barakallahu fik. Nah, jadi ketika hujan turun, dia sengaja keluar, kemudian mandi hujan. Nah, barakallahu fikum. Apa hukumnya mandi hujan dalam Islam? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Abil Aswad Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad Abdullah bin Muhammad bin Abil Aswad al-Basri Abu Bakr Abu Bakrin. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar Abdullah bin Abil Aswad. Thiqatun hafidhun. Thiqatun hafidhun. Qala haddatsana Ja'far ibnu Sulaiman. Berkata Abdullah ibnu Abil Aswad telah bercerita kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i. Dot ba ain ya Ad-Duba'i. Abu Sulaiman. Al-Basri Sodukun zahidun, lakinnahu yatashayya'u. Ja'far bin Sulaiman, Abu Sulaiman al-Basri, dia adalah rawi yang saduq dan seorang yang zuhud. Akan tetapi beliau ini yatashayya', ada pemahaman syiah pada barakallahu fikum tayyib i'tiqadnya. Nah, disebutkan oleh Al-Mizzi dalam Tahribul Kamal, di antara bentuk pemahaman syiah dia adalah yuhadithu bi ahaditha fi fadli aliyin. Kana yuhadithu bi ahaditha bi fadli aliyin. Karena beliau ini sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali. Ya, nah, barakallahu fikum. Fokusnya di keutamaan Ali saja. Itu sudah menunjukkan sinyal-sinyal pemahaman Syiah, barakallahu fikum. Tapi dalam taraf yang masih ringan. Sehingga para ulama masih mengambil riwayatnya. Barakallahu fikum. Naam. Wa ahlu Basra yaghluna fi Aliyin. Wa ahlu Basra yaghluna fi Aliyin. Dan memang penduduk Basra saat itu bertindak ghulu terhadap Ali. Jadi pemahaman beliau ini dipengaruhi oleh kondisi barakallahu fikum, ya, masyarakatnya. Karena memang masyarakatnya saat itu barakallahu fikum banyak yang ghulu terhadap Ali, banyak yang terkena pemahaman Syiah, akhirnya beliau pun barakallahu fikum memiliki pemahaman tersebut. Nah, baik. Sehingga karena masih ringan, sebagian para ulama masih mengambil hadisnya karena dia orang yang saduq, yang jujur. Nah, an Tsabit, dari Tsabit ibnu Aslam Al-Bunani Abu Muhammad Al-Basri. Jadi ini silsilahnya orang-orang Basrah. Ya, musalsal bil Basriyin kalau dalam ilmu hadisnya. Hadis ini rantai sanadnya didominasi oleh orang-orang Basrah. Naam, Abdullah bin Abil Aswad Basrah, Basriyun. Ja'far bin Sulaiman Basriyun, naam. Tsabit bin Aslam Al-Bunani juga Basri. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Thiqatun 'abid. Tsabit bin Aslam Al-Bunani thiqatun 'abid. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Qala asabana ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam matarun. Anas bin Malik tidak melupakan sebuah memori yang sangat berkesan bagi beliau, sangat beliau kenang saat itu. Kata Anas, pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tayib diterpa hujan. Nah, jadi kehujanan. Fahasaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbahu. Maka Nabi hasara. Hasara maknanya adalah kasyafa ba'dha badanihi. Kasyafa ba'dha badanihi. Beliau menyingkap sebagian badan beliau. Nah, jadi pakaiannya itu dibuka sebagian. Ya, ini dibuka sebagian kalau bisa. Nah, jadi mungkin kelihatan bahu sama tangannya saja. Hatta asabahu al-matar. Sampai akhirnya beliau pun hujan-hujanan. Nah, Nabi mandi hujan. Barakallahu fikum. Tayyib. Kulna lima fa'alta. Pada saat itu pemandangan tersebut masih begitu asing di kalangan para sahabat, sehingga mereka bertanya, ya, mengapa Anda melakukan hal tersebut? Gak biasanya mandi hujan, ya. Nah, kalau orang Indonesia biasa mandi hujan, ya. Barakallahu fikum. Kenapa Anda melakukan itu, wahai Nabi? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li'annahu hadithun atau hadithu ahdin birabbihi. Karena hujan hadithun, ay jadidun. Ay al-matar rahmatun. Al-matar rahmatun. Wahia qaribatul ahdi. Sayyid qaribatul ahdi bi khalqillah. Bi khalqillah ta'ala atau bi khalqillahi ta'ala laha. Fayatabarraku biha. Itu yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Naam. Karena hujan itu adalah rahmat Allah dan dia sangat dekat dengan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi pun mengambil berkah dengannya. Tayyib. Ahdin bi rabbihi, yaitu biliqai rabbihi. Nah, jadi hujan itu baru saja tayyib berjumpa dengan Rabbnya. Artinya dia sangat dekat dengan Rabbnya. Barakallahu fikum. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, annal matar rahmatun minallah. Annal matar rahmatun minallah. yarhamu biha makhluqatihi. Yarhamu biha makhluqatihi. Fil ardi. Ala ikhtilafi ajnasiha. Faedah yang pertama menunjukkan bahwa hujan itu adalah rahmat Allah, yang Allah akan merahmati dengannya makhluk-makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi dengan beragam jenis-jenisnya. Nah, ya. Jadi hujan itu bukan hanya membawa manfaat bagi umat manusia, tapi bagi seluruh alam. Ya. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewannya, barakallahu fikum, tayyib. Gunung, ya. Tanah. Nah, jadi hujan itu benar-benar membawa rahmat untuk alam semesta. Barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hujan itu adalah rahmat Allah yang Allah turunkan untuk makhluk-makhluknya di muka bumi. Barakallahu fiik. Nah, tayyib. Ya. Dengan turunnya hujan, maka kehidupan yang ada di muka bumi ini bisa terus berjalan dengan barakallahu fikum baik. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan itu bisa terbukti barakallahu fikum ketika suatu negeri, suatu daerah mengalami peristiwa kemarau. Ya, lama tidak turun hujan padanya sampai bertahun-tahun. Barakallahu fikum. Nah, maka akan menimbulkan banyak kematian. Tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, manusia juga banyak yang mati. Sehingga hujan itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam tabarraka bil matar. Wastishfa'i bihi. Wastishfa'u bihi. Lianna Allah Ta'ala qad sammahu rahmatan wa mubarakan wa tahuran waja'alahu sababal hayati wa muba'idan anil uqubati wa yustafadu minhu ihtiramul matar wa yustafadu minhu ihtiramul matar wa tarku al istihanati wa tarku al istihanati bihi. Nah, itu dalam kitab Al-Mufhim. Ya, dalam kitab Al-Mufhim, lima ashkala min talkhisi sahihi Muslim. Nah, itu penjelasan sedikit tentang sahih Muslim. Al-Mufhim, karya Imam Al-Qurtubi. Jilid 2, halaman 546. Baik, kata Imam Al-Qurtubi, wa hadza minhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tindakan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tabarraka bil matar. Di mana beliau mengambil berkah dari turunnya hujan. Wastishfa'un bihi, dan mengambil obat dari turunnya hujan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menamakan hujan tadi terkadang dengan rahmah, terkadang dengan barakah, terkadang dengan ya pensucian. Dan Allah menjadikan hujan sebagai sebab dari kehidupan, yang bisa menjauhkan kita dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hujan ini banyak keutamaannya. Makanya Nabi memanfaatkan turunnya hujan tadi, barakallahu fikum, dengan mandi hujan. Nah, karena hujan itu membawa berkah, padanya juga ada syifa, ya, ada obat. Nanti kita jelaskan. Hujan Allah sendiri menamakannya dengan rahmah, menamakannya dengan mubarakan, tahuran. Nah, kemudian Allah juga menamakan hujan itu adalah sababul hayah, sesuatu yang bisa memunculkan kehidupan. Barakallahu fikum, dan juga membuat kita dijauhkan dari ukubah. Ukubah dalam bentuk sanah, yaitu kemarau, paceklik, barakallahu fikum. Naam. Dan diambil dari hadis ini juga, barakallahu fikum, kita ihtiramul matar. Kita harus memuliakan hujan. Ya. Menghormati. Dan tidak boleh kita mencela hujan. Barakallahu fikum. Nah. Apalagi kalau sudah musim hujan. Yang jualan-jualan es. Ya. Berkurang omsetnya. Wah, gara-gara musim hujan, esku berkurang omsetnya. Orang jadi tidak semangat minum es. Yang senang tukang gorengan, ya kan? Ha, nah, gorengan laris-laris. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dia mencela hujan. Barakallahu fikum. Nah. Atau gara-gara hujan, barakallahu fikum, banyak sekali acara-acara, schedule-schedule, barakallahu fikum, yang dibatalkan. Ya, gara-gara hujan acara di sini batal, acara di sana batal. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya dia menganggap hujan itu sebagai barakallahu fikum. Naam, pengurang rezeki dia. Sudah BBM naik, acara banyak yang di cancel, ya kan? Barakallahu fikum. Memang sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Nah, akhirnya dia menyalahkan hujan. Barakallahu fikum. Nah, itu tidak boleh. Hujan itu jangan Anda jadikan alasan sebagai kambing hitam atas ketidakmampuan dan kelemahan kalian. Barakallahu fikum. Sehingga ada sebuah ungkapan yang mengatakan, ya, berhentilah menunggu usainya badai, tapi belajarlah menari di tengah hujan. Gitu ya. Nah, enggak usah ditunggu kapan berhentinya, tapi berusaha untuk menikmati, berusaha untuk barakallahu fikum berpikir positif dari turunnya hujan. Barakallahu fikum. Tarku istihana bihi, tidak boleh menghinakan hujan. Tidak boleh mencela hujan. Barakallahu fikum. Nah, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat Islam. Barakallahu fikum, kita jangan bersedih dengan turunnya hujan, tapi malah sebaliknya, menyambutnya dengan gembira. Nabi ketika pertama kali hujan turun itu langsung keluar, bajunya dibuka sebagian, kemudian mandi hujan. Setelah itu, barakallahu fikum, ini sudah menjadi amalan para sahabat. Ya. Kalau hujan turun, mereka mandi hujan. Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, ya, musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau membuat satu judul di dalam musannafnya. Musannaf Ibnu Abi Syaibah jilid 6 halaman 194 sampai 195. 6-194-195. Sebuah bab yang berjudul Mangkana yatamattara fi awwali matarotin. Babu mangkana yatamattara fi awwali matarotin. Bab seseorang yang sengaja menuju, ya, tempat turunnya hujan ketika pertama kali hujan itu turun. Nah, di ketika hujan pure hujan, langsung keluar dia mandi hujan. Di situ beliau menyebutkan wa rawa fihi bisanadihi. Beliau meriwayatkan di situ dengan sanadnya beliau dari beberapa orang para sahabat. Di antaranya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, an Utsman ibni Affan radhiyallahu an kana yatamattaru fi awwali matarotin. Kana yatamattaru fi awwali matarotin. Adalah sahabat Utsman, beliau sengaja menuju tempat turunnya hujan pertama kali hujan itu turun. Ya. Jadi Utsman bin Affan mandi hujan. Nah, ya. Jangan gengsi mandi hujan. Utsman bin Affan mandi hujan. Yang lebih mulia dari itu Nabi. Nabi aja mandi hujan. Nah. Kemudian yang kedua riwayat dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin kana yukhriju thiyabahu hatta yukhrija sarjahu fi awwali mataratin. Naam. Kana yukhriju thiyabahu hatta yukhrija sarjahu fi awwali mataratin. Ibnu Abbas ketika pertama kali turun hujan, beliau lepas bajunya. Nah, barakallahu fikum. Wa an Ali bin Abi Talib. Demikian juga ada riwayat dari sahabat Ali bin Abi Talib. Kana idza arada al-matar. Kana idza arada al-matar. Khala'a thiyabahu. Kana idza arada al-matar khala'a thiyabahu. wajalasa wayakulu hadithu ahdin bil arshi. Nah, hadithu ahdin bil arshi. Barakallahu fikum. Adalah sahabat Ali radhiyallahu an, apabila beliau ingin mandi hujan, ya, khala'a thiyabahu, beliau lepas baju beliau. Naam. Tayyib. Wa jalasa, beliau duduk bersila. Nah, ya. Kemudian menikmati turunnya hujan. Duduk di lapangan gitu. Nah. Menikmati turunnya hujan. Masya Allah. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan, hadithu ahdin bil arsy. Baru saja hujan ini segar turun dari langit. Barakallahu fikum. Nah, dari arsy. Tayyib. Itu beberapa riwayat dari kalangan para sahabah. Barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi Nabi dan juga sebagian para sahabahnya kalau turun hujan, ya, pertama kali turun itu mereka langsung menikmatinya. Nah, karena ini pertama kali dia turun dari Rabb-nya. Barakallahu fikum. Tayyib. Fakta menarik. Ya. Salam, ya. Tadi Imam Al-Qurtubi mengatakan hujan itu ada syifa padanya. Nah. Kalau kita barakallahu fikum melihat dari sisi medis, yang terbukti itu bukan syifa secara mungkin zatnya, ya. Kalau itu perlu diteliti kembali zat air hujan itu. Tetapi lebih kepada syifa dari sisi kejiwaan dan mental. Ya. Nah. Yang pertama, barakallahu fikum, suara rintik hujan itu membuat pikiran rileks. Ya. Suara rintik hujan itu ada hujan gerimis gitu, ya. Nah. Itu jangan antum lewatkan, dengarkan, simak baik-baik. Ya. Itu membuat pikiran kita jadi rileks. Makanya ada orang yang sengaja ngerekam suara hujan itu. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini biasa juga dipakai oleh para psikolog. Ya, nah, untuk membuat rileks pasiennya. Suruh dengar suara hujan. Ya, jadi ketika hujan turun itu, antum manfaatkan momen itu untuk menenangkan pikiran. Dengarkan suara hujan. Suara rintik hujan itu membuat kita rileks. Selama ini mungkin antum lewat-lewat saja. Padahal suara rintik hujan itu berdasarkan penelitian, itu membuat kondisi jiwa kita jadi rileks. Tenang. Ya. Yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum. Tidur, ya, menjadi lebih berkualitas ketika diiringi dengan turunnya hujan. Antum kalau tidur malam-malam pas hujan deras, bangun pagi kan seger. Ya enggak? Beda kan? Nah, kalau pas lagi enggak hujan, ya, bangun ya seger juga tapi keringet. Basah, ya kan, apalagi yang lantai atas itu panas. Barakallahu fikum. Nah, bangun-bangun udah kayak lari maraton 20 kali putaran, ya kan. Nah, tapi kalau hujan malamnya itu bangun-bangun seger, ya. Jadi hujan itu ketika kita tidur pada saat turunnya hujan, barakallahu fikum, itu tidur menjadi lebih berkualitas. Nah, ini sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang punya penyakit insomnia. Apa itu? Susah tidur. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu tadi caranya. Sebelum tidur ya, banyak doa, barakallahu fikum, tayyib, lakukan dulu yang syar'i. Berwudu ya, barakallahu fikum, baca Quran, barakallahu fikum. Nah, kemudian tadi mendengarkan suara rekaman rintik hujan. Nah, gitu ya. Itu berdasarkan penelitian ya. Jadi orang itu lebih mudah untuk tidur. Barakallahu fikum. Jadi dengan turunnya hujan itu membuat tidur kita lebih berkualitas, barakallahu fikum. Nah, jadi bangun itu lebih seger. Yang berikutnya, barakallahu fikum, tayyib, aroma yang muncul dari hujan ya, itu diistilahkan dengan petrichor namanya, aroma petrichor, atau mungkin lebih mudah untuk kita pahami aroma tanah. Antum pernah enggak? Antum cerman enggak? Hujan itu kalau mau turun, antum lihat angin itu berhembus kayak aroma tanah. Ya, angin itu barakallahu fikum dingin. Kemudian yang antum cium itu aroma tanah. Ya, nah, ketika hujan mau turun atau ketika hujan sudah turun, bumi ini akan dipenuhi dengan aroma petrichor tadi, aroma tanah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan aroma itu benar-benar juga membantu untuk menenangkan jiwa kita. Ya, sehingga hujan itu benar-benar adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk selain memunculkan kehidupan juga memunculkan ketenangan jiwa makhluk bumi. Luar biasa ya. Nah, jadi dari sisi visual, dari sisi audio, dari sisi aromatik. Ya. Itu semua bergabung menjadi satu. Kita melihat ya, turunnya hujan kan sangat indah ya. Nah, kayak apalagi kalau dia menetes ke lantai gitu kan, itu kayak ada kristal-kristal barakallahu fikum. Nah, itu yang dimanfaatkan momen-momen seperti itu. Ya, untuk menenangkan jiwa yang lagi galau, yang lagi gundah, yang lagi gulana, barakallahu fikum. Nah, kayak sahabat Ali tadi duduk di lapangan hujan. Ya, sambil menghirup aroma hujan tadi, mendengarkan suara rintik hujan, gemericik-gemericiknya, barakallahu fikum, dinikmati. Ya, visualnya juga dimainkan, barakallahu fikum, itu benar-benar akan menenangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi disebutkan oleh mereka, barakallahu fikum, aroma petrichor tadi, aroma tanah, dia akan merangsang indera penciuman. Kemudian juga dua area otak, ya, nah, amigdala dan hipokampus. Das, ini ya, benar-benar ilmiah ini, barakallahu fikum, ya. Nah, yang dua, barakallahu fikum, dua area rangsangan otak tadi yang mengatur emosi dan memori. Barakallahu fikum. Taib. Jadi dari mencium aroma tadi, itu merangsang dua area otak kita yang memang fungsinya untuk mengatur emosi dan memori kita. Sehingga dengan turunnya hujan tadi, barakallahu fikum, emosi kita tenang, kemudian memori-memori positif itu akan bangkit. Ya, makanya kenangan-kenangan positif itu akan tiba-tiba terdorong, terstimulasi ketika turun hujan. Ketika turun hujan, ingat dulu ya, barakallahu fikum, na'am, pas masih di pondok pesantren ya, kalau dia sudah enggak lagi mondok, barakallahu fikum, na'am. Ingat dulu pas hujan-hujan ya, na'am, di masjid ngapalin Quran, barakallahu fikum. Tayyib. atau pas lagi hujan-hujan ke toko pondok beli gorengan ngobrol sama teman-teman, ya kan? Nah, pas lagi hujan-hujan jalsa sama teman-teman minum kopi sambil murojaah, ya. Jadi banyak kenangan-kenangan yang indah, yang positif itu terangsang untuk keluar. Ya, ketika apa? Hujan itu turun. Itu kalau Anda barakallahu fikum lebih peka gitu ya, memanfaatkan momen tersebut barakallahu fikum untuk tadi. Jadi jiwa lebih tenang, kemudian memori-memori positif itu akan bangkit barakallahu fikum. Nah, baik. Kemudian yang keempat barakallahu fikum, menyukai hujan membuat kita lebih mudah untuk positive thinking, ya. Jadi senang dengan hujan itu membuat kita lebih berpikiran positif daripada negatif. Karena tadi, ya, ketika hujan itu turun, barakallahu fikum, aroma tanah itu keluar, ya, kemudian merangsang kedua bagian barakallahu fikum, area otak kita yang membuat pikiran positif itu yang muncul. Nah, itu kalau kita apa? Kita menikmatinya, kita barakallahu fikum thayyib, ya, merasakannya. Jadi bukan lewat gitu aja, enggak kayak enggak ada momen apa-apa dari turunnya hujan, lewat-lewat saja, enggak ada perasaan itu adalah rahmat Allah, di situ ada hal-hal yang positif. Maka Anda mungkin tidak mendapatkan efek yang maksimal dari hujan tadi. Paham ya? Tapi kalau kita ketika mendapatkan faedah ini, coba barakallahu fikum, ya, Anda amalkan. Nah, nanti akan tahu bedanya. Ya, nah. Jadi sebelum hujan turun itu sudah ada sinyal-sinyal. Angin yang berhembus sudah dingin. Ya, beda. Angin hendak turun hujan itu beda. Dingin, terus ada aroma tanah. Ya, nah. Wah, ini kayaknya mau turun hujan. Bukan pawang hujan ya, bukan dukun yang bisa meramal hujan. Tapi itu barakallahu fikum, tayyib, sinyal dari alam. Nah, barakallahu fikum. Tapi tidak pasti juga kita pastikan turun hujan di situ. Barakallahu fikum. Nah, tapi biasanya seperti itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Paham kan ya? Nah, mungkin dari sisi itu barakallahu fikum masuk pernyataan Imam Al-Qurtubi ya, pada hujan itu ada syifa. Nah, maksudnya adalah sesuatu yang bisa menenangkan barakallahu fikum jiwa makhluk-makhluk hidup. Jadi hujan itu bukan hanya menumbuhkan ya secara fisik, tapi dia juga bisa membuat makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi itu jadi tenang. Coba aja kalau kemarau, bawaannya emosi ya kan? Ya. Coba aja kalau panas. Nah, suasana sakan itu panas, enggak turun hujan-hujan, bawaannya emosi aja. Ya, nah, ada teman enggak tahu ada buang sampah sembarangan, taruh baju sembarangan, corok lagi, bawaannya emosi, ya mau tengkar. Ngapain teh? Ini tempat aneh, ya. Nah, terserah gua dong mau taruh baju di mana. Ente jangan seperti itu. Ini tempat barang-barang. Wah, ribut. Ya kan? Kalau suasana panas itu memang mempengaruhi jiwa kita, bawaannya emosi, mau marah. Ya enggak? Nah, tapi kalau suasana adem, jiwa kita itu lebih tenang. Paham kan ya? Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Naam. Baik, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum. Yustahabbu inda awwalil matar ayyakshifa al-mar'u ba'da jasadihi ghaira auratihi. Nah, wa yustahabu 'inda awwalil matar ayyakshifal mar'u ba'da jasadihi ghaira auratihi. liyanaluhu al-matar. Nah, ya. Dianjurkan ketika pertama kali turun hujan, seseorang itu membuka atau menyingkap sebagian-bagian dari tubuhnya kecuali aurat, ya. Nah, enggak boleh. Barakallahu fikum. Kalau tadi kan sebutkan Nabi membuka sebagian. Nah, jadi mungkin pundaknya sama tangannya terbuka. Barakallahu fikum. Sayyid. Kecuali aurat, agar supaya tetesan hujan tadi menyentuh bagian tubuhnya. Nah, itu juga mempengaruhi, ya. Ketika hujan itu menyentuh tubuh kita, barakallahu fikum, nah, itu merangsang syaraf, ya. Nah, jadi luar biasa. Dengan mandi hujan, barakallahu fikum, itu benar-benar akan memberikan manfaat positif untuk kita. Barakallahu fikum. Yang penting apa? Mandi hujannya itu tidak berlebihan. Sampai kan ya? Nah, barakallahu fikum. Anda harusnya mengerti dan tahu kondisi tubuh. Ya. Nah, kalau sudah mulai menggigil, barakallahu fikum ya. Kemudian tangan sudah mulai membiru, na'am ya. Bibir juga sudah pucat. Nah, itu tandanya waktunya wah stop berarti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, fihi isyaratun sarihatun ila uluwillahi ta'ala ala khalqihi. Di dalamnya ada isyarah yang sangat jelas menunjukkan akan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Nah, karena Nabi mengatakan li annahu haditsu ahdin bi rabbih barakallahu fikum. Nah, karena hujan itu baru saja turun dari Rabb-nya, yaitu dari Allah. Nah, menunjukkan Allah itu ada di atas, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Faedah berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari hadis adalah su'alul alim fima ashkala alaihi. Su'alul alim fima ashkala alaihi. Bertanya kepada orang yang berilmu untuk perkara-perkara yang ya muskil, belum jelas, belum dia mengerti. Barakallahu fikum. Na'am. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tayyib. Dan yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis, kasratu mulazamati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasratu mulazamati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi aghlabi ahwalihi. Nah, yaitu menunjukkan betapa seringnya para sahabat bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mayoritas kondisi-kondisi beliau. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas dan kita ambil faedah pada hadis kali ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Apa hukumnya membeli buku terjemahan kitab para ulama terdahulu dari penerbit-penerbit yang sudah menyimpang dari akidah salaf? Mohon dijawab. Nah, ahsan barakallahu fikum tarkuhu, ya, lebih baik untuk ditinggalkan. Nah, apalagi sekarang walhamdulillah penerbit-penerbit ahlus sunnah barakallahu fikum sudah mulai banyak. Nah, sehingga barakallahu fikum, kita mencukupkan dengan terjemahan-terjemahan yang diterbitkan oleh barakallahu fikum ya, saudara-saudara kita. Nah, yang namanya terjemahan barakallahu fikum, apalagi dari penerbit-penerbit yang barakallahu fikum di situ termasuk ya, dia mendakwahkan akidah-akidah menyimpang, sangat-sangat besar kemungkinan di situ disisipkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Wallahu taala alam bisawab. Nah, sehingga ihtiyatan untuk kehati-hatian ditinggalkan barakallahu fikum. Na'am. Apa yang dimaksud dengan hadis hasanun sahih? Ini istilah yang ma'ruf dari Imam At-Tirmidzi barakallahu fikum. Na'am. Untuk lebih jelas bisa dilihat dalam Ikhtisar Ulumil Hadis beberapa tafsir para ulama ya, ada yang mengatakan hasanun dari sisi makna, sahihun dari sisi sanad barakallahu fikum. Na'am. Ada juga tafsir-tafsir yang lain. Bisa dilihat dalam kitab Ikhtisar Ulumil Hadis. Atau yang semisal dengannya. Tentang makna dari istilah hadis hasanun sahih. Apakah kesesatan manhaj perawi mempengaruhi sanad suatu hadis? Ini dibahas dalam ilmu mustalah riwayatul mubtadi'. Ya, apa hukum riwayat seorang ahli bid'ah? Barakallahu fikum. Ada khilaf ya di kalangan ahli hadis terkait dengan masalah ini, barakallahu fikum. Tayyib, dengan beberapa rinci-rinci yang ada. Sebagian mereka merinci kalau dia seorang dai maka tidak diterima hadisnya. Kalau dia bukanlah seorang dai ya yang semangat getol menyerukan kebid'ahannya maka diterima hadisnya dengan ketentuan sidqul lahjah barakallahu fikum. Na'am. Jujur orangnya, tidak dikenal sebagai seorang pendusta barakallahu fikum. Na'am. Sebagian yang lain barakallahu fikum tidak mempersyaratkan dai atau bukan dai, yang penting sidqul lahjah. Kalau dia diketahui sebagai seorang yang soduk, yang jujur, tidak pernah dikenal dengan kebohongan dan kedustaan, maka diterima. Barakallahu fikum. Naam. Dan ini pendapat yang lebih kuat dengan melihat sonihnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya ketika beliau meriwayatkan hadis dari Adi bin Thabit, seingat saya. Adi bin Thabit, dia seorang barakallahu fikum pemahaman Syiah dan bisa dikatakan sebagai seorang dai dan meriwayatkan hadis yang menguatkan kebid'ahannya. Naam. Yaitu tentang keutamaan Ali, la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghibuni illa munafiq, kata Ali. Naam, tidaklah yang mencintaiku melainkan orang yang beriman dan yang membenciku sebagai orang munafiq. Itu dimasukkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, menunjukkan barakallahu fikum yang diiktibar oleh beliau adalah sidqul lahjah. Jujur lisannya orang tersebut dan tidak pernah dikenal sebagai seorang pendusta. Ya. Kecuali satu sekte rafidah. Naam, Syiah rafidah barakallahu fikum. Nah, kalau rafidah barakallahu fikum sudah ma'ruf kebohongan dan barakallahu fikum ya, kedustaan yang mereka buat. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.